Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan yang tersisa dari daurah kita. Di sini ada sebuah tambih, sebuah peringatan yang diperingatkan oleh asy-syekh yang sangat penting dan faedah bagi kita, yaitu terkait dengan masalah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi suatu perkara yang belum turun pada perkara itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menangani perkara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Maka ada tiga keadaan rinciannya. Keadaan yang pertama, ayyanzilal wahyu bimuwafaqatih. Setelah Nabi SAW berijtihad dalam perkara itu, kemudian turun wahyu menyepakati ijtihad Nabi SAW. Turun wahyu menyepakati, membenarkan ijtihad Nabi SAW. Ini keadaan pertama. Yang kedua, ayyaskuta anhul wahyu. Wahyu mendiamkan ijtihad Nabi SAW. Yakni tidak turun wahyu, tidak turun wahyu dari Allah membenarkan perkara itu, tidak juga turun wahyu yang menyalahkan, yang menegur. Didiamkan. Wa hadani syar'un bil ittifaq. Maka dua keadaan ini, dua perkara ini adalah syariat menurut kesepakatan ulama. Adapun yang pertama jelas, setelah Nabi SAW berijtihad, turun wahyu dari Allah menyepakati dan membenarkan ijtihad itu. Maka wahyu yang turun ini syariat. Yang kedua, Tidak turun wahyu sama sekali. Tidak turun wahyu menyepakati dan tidak juga turun wahyu menyalahkan, menegur. Tidak. Didiamkan. Maka ini juga syariat. Kata Syekh, wa amma i'tibaru ma sakata 'anil wahyu aw turika an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala majtahada fihi, kaifa yakunu syar'an? Jika ada yang bertanya, adapun menganggap diamnya wahyu atas ijtihad Nabi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dibiarkan dengan ijtihadnya tanpa ada keterangan wahyu yang datang setelah ijtihad itu, bagaimana itu dianggap sebagai syariat padahal tidak ada wahyu yang turun? Fal jawab, jawabannya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqirruhu Allah ala khata'in. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kesalahan. Faqad ba'athahu safiran ila khalqihi. Allah telah mengutusnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat kepada makhluknya, hambanya. Yuballighum syar' Allah, menyampaikan syariat Allah kepada hamba-hambanya. Maka itulah yang kita kenal dengan istilah ma'asum. Nabi SAW ma'asum, yakni ma'asum dari kesalahan terkait dengan penyampaian syariat. Adapun terkait dengan masalah Nabi SAW melakukan dosa, kesalahan yang sifatnya kecil, ya, maka Nabi SAW tidak maksum. Para Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum. Nabi SAW juga melakukan kesalahan, tapi bukan kesalahan-kesalahan besar. Nah, oleh karena itu Allah mengabarkan, liyaghfirullahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah SWT mengampuni dosamu yang telah lalu yang akan datang. Ketika dikabarkan bahwa dosanya diampuni, menunjukkan Nabi melakukan dosa. Nah. Adapun terkait dengan penyampaian syariat, risalah, maka Nabi SAW maksum, tidak mungkin salah dalam hal syariat, tidak mungkin. Ya, karena utusan Allah. Jadi, kalau ada sesuatu yang salah, mesti ada teguran dari Allah meluruskan. Ketika Nabi SAW berijtihad dalam perkara itu, kemudian tidak turun wahyu sama sekali, didiamkan, dibiarkan Nabi SAW dengan ijtihadnya menunjukkan bahwa itu persetujuan dari Allah SWT. Berarti ijtihadnya sudah benar. Nah, ya, karena kalau itu keliru tidak mungkin dibiarkan tanpa diluruskan. Nah, oleh karena itu sepakat ulama bahwa itu juga syariat. Yang ketiga, al-halatu tsalitsah, ma nazala al-wahyu bi khilafihi. Fa hadza laysa bi syara'. Ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusul kemudian dengan turunnya wahyu yang berbeda dengan ijtihad Nabi. Turun wahyu yang berbeda dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyalahkan ijtihad Nabi. Ya. Fa hadza laysa bi syar', maka ini bukan syariat. Ya, ini ijtihadnya Nabi tadi yang keliru bukan syariat. Yang jadi syariat adalah wahyu yang turun. Itu yang menjadi syariat. Adapun ijtihad Nabi yang salah tadi sudah diluruskan, itu bukan syariat. Yang menjadi syariat adalah wahyu yang turun. Walakin, tetapi di sini adab yang penting kita, ini penting. Kenapa? Di sini telah terjerumus. Ya. Telah terjerumus di dalam kesalahan ini dan termasuk ya dari muakhadat, dari sekian muakhadat, termasuk dari kesalahan yang dia dikritik dalam perkara ini, dari sekian banyak kritikan-kritikan kepadanya, yaitu Yahya al-Hajuri yang sudah disinggung tadi, Al-Mubtadi al-Haddadi, adabnya terhadap Rasulullah SAW yang tidak becus, ya, menyalah-nyalahkan Rasulullah SAW dengan tanpa adab. Nah, ini penting bagi kita agar kita terjaga. Nah, tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti itu. Bagaimana adab kita dalam ketika membicarakan masalah ini, bahwa ijtihad Nabi SAW salah, turun wahyu, ya, menegurnya. Kata Syekh, walakin la yajuzu laumun Nabi sallallahu alaihi wasallam min qibalina. Akan tetapi tidak dibolehkan sama sekali mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah kita. Wala tasrib alaihi fi hadha al-ijtihad. Ya, tidak boleh mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kesalahan beliau dalam ijtihad ini. Alladzi nazala wahyu bi khilafi, yang telah turun wahyu berbeda dengan ijtihad beliau, tidak boleh sama sekali. Ya. Li anna dzalika qadhun fi risalati sallallahu alaihi wasallam. Kan hal itu kalau kita mencela Nabi dengan ijtihad yang salah tadi, ya, maka hal itu adalah na'am mencacati risalah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Oke, ya, jadi di sini harus hati-hati. Nah. Dengan menggunakan kalimat-kalimat ya, kita nukil seperti kalimat yang telah diucapkan oleh ulama-ulama ketika dia membahas perkara itu yang merupakan contoh, misalkan suatu perkara yang Nabi berijtihad dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang menegur beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Ya, adapun Yahya al-Hajuri ketika berbicara masalah ini dengan kalimat-kalimat yang diulang-ulang yang tidak beradab terhadap hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalah-nyalahkannya. Ya. Yang tidak dikenal cara-cara seperti itu dari kalangan ulama sebelumnya. Nah, Allahul Musta'an. Kami tadi sudah mengatakan bahwa kaidah yang keenam yang terakhir. Nah, ternyata di sini Syekh menyebutkan kaidah yang ketujuh sebagai pelengkap, tetapi sebenarnya memang kaidah ketujuh ini adalah pelengkap dua kaidah sebelumnya. Sebenarnya bagian darinya, cuma disendirikan, ditampakkan tersendiri oleh Syekh. Naam, kaidah ini yaitu dikarenakan terkait, kata beliau, bahwa sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada syariat Muhammad SAW tidak sama tingkatan mereka dalam ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kaidah yang dimaksud di sini adalah kaidah al-inqiyad li hukmillahi wa li rasulih. Nah, kaidah ketundukan terhadap hukum Allah dan Rasulnya yang bani ala thalathati umur, dibangun di atas tiga perkara. Idza atammaha al-'abdu kana inqiyaduhu tamman, jika seorang hamba menyempurnakan ketundukannya terhadap hukum Allah dan Rasulnya dalam tiga perkara ini, maka ketundukannya dianggap sempurna. Wa illam yastakmilha kana inqiyaduhu lillahi wa rasulihi naqisan, kalau dia tidak menyempurnakannya, maka inqiyadnya, ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya kurang sempurna. Nah, terkait dengan ini, sebagian orang ketundukannya tidak sempurna. Kata Syekh, fal munqadu li hukmillahi wa li hukmi rasulihi tamam al-inqiyad hum ahlus sunnah wal jamaah, hum ahlus salafiyah. Yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan ketundukan yang sempurna, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus salafiyah. Nah, artinya jika kita benar-benar mengaku sebagai sunni salafi, ahlus sunnah wal jamaah, ya, kita harus benar-benar merealisasikan kaidah-kaidah salafiyah yang telah kita pelajari, termasuk masalah ini. Nah, perhatikan ketundukan kita, kepatuhan kita. Nah, jangan sampai kita masih termasuk orang yang memilah-milah. Kita mengaku sunni salafi, ahlus sunnah jamaah, tapi masih memilah-milah. Nah, ternyata terkadang kita mendapati suatu perkara yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita, syahwat kita, kemudian kita pun menyelisihinya. Nah, padahal kita sudah dikenal sebagai salafi, sunnah jamaah. Nah, so kita dengar bahwa ahlus sunnah wal jamaah, ya, mereka lah yang menyempurnakan prinsip ini. Naam, tiga perkara itu, al-amrul awal, fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluh, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-amrul thani, yang kedua, tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh, meninggalkan apa yang dilarang darinya oleh Allah dan Rasulnya. Al-amrul thalif, yang ketiga, tasdiqu khabarillahi wa rasulih, membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Nah, sudah terlewat tadi ayat dibacakan dalil kaidah ini dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Apa saja yang Rasul bawakan kepada kalian, maka ambil. Yang sifatnya berita, benarkan. Ya. Jangan lawan dengan logika. Nah, tunduk, terima. Jika itu perintah, laksanakan. Laksanakan. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sesuai kemampuan. Nah, sudah diterangkan tadi contohnya. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kepada kalian, berhenti. Lanjutan hadis, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang darinya kalian, maka jauhi. Nah, tundukkan hawa nafsu. Nah, jauhi. Nah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna Allah syadidul iqab, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya. Naam. Ini terkait dengan perintah dan larangan. Naam. Dan secara khusus terkait dengan at-tasdiq. Maka di sini ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan juga kaum mukminin beriman. Jadi membenarkan, mentasdiq, membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Beriman. Kullun amana billahi. Setiap dari kaum mukminin beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman dengan malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulih, rasul-rasulnya. La nufarriku bain ahadim min rusulih. Kaum mukminin mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dan rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan dalam hal perintah dan larangan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini sifatnya kaum mukminin. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang menyempurnakan kaidah ini. Ya. Masuk dalam ayat ini. Naam. Beriman seperti kaum mukminin dan mengatakan sami'na wa ata'na, tidak mengatakan sebentar dulu. Wah, ini berat sepertinya. Nah, nanti dulu. Nah, sami'na wa ata'na. Nah, atau sebentar dulu. Saya mau tahu dulu apa illat hukumnya, apa sebab faktor hukumnya, kenapa ini disyariatkan? Nah, tidak. Sami'na wa ata'na. Datang perintah, datang larangan. Sami'na wa ta'ala. Naam. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika salat bersama Nabi SAW, tiba-tiba Nabi SAW melepaskan sandalnya. Dalam keadaan tetap salat, melepaskan sandalnya. Naam. Para sahabat pun yang bermakmum di belakang ikut melepaskan sandalnya. Dalam keadaan para sahabat tidak faham. Belum faham apa sebabnya Nabi melepaskan sandalnya. Tambih di sini, jangan kalian bayangkan Nabi atau para sahabat melepaskan sandalnya yang cara merunduk. Merunduk seperti orang merukuk ke bawah, kemudian melepaskan sandalnya. Nah, karena itu bisa membatalkan sholat. Karena meninggalkan rukun qiyam. Orang kalau sedang sholat, sedang dalam rukun qiyam berdiri, tidak boleh merunduk. Gatal kakinya merunduk, digaru, itu membatalkan sholat. Meskipun sudah baca Al-Fatihah, selama masih berdiri dalam sholat, jangan meninggalkan rukun ini. Nah, alhasil Nabi melepaskan sandalnya. Assalamualaikum, para sahabat yang ada menjemahin juga ikut melepaskan sandalnya. Dalam keadaan mereka tidak tahu apa sebabnya, apa illat atau faktor penyebab Nabi melepaskan sandal. Nah, ini contoh sami'na wa ta'ananya para sahabat. Setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Nah, kata sahabat, kami melihatmu melepas sandal, kami juga ikut melepasnya. Jadi, sebagaimana para sahabat sholat pakai sandal, karena melihat Nabi sholat pakai sandal. Nabi melepaskan sandalnya, sahabat juga melepaskan sandal. Subhanallah. Nah, baru kemudian Nabi SAW menjelaskan sebabnya kenapa beliau melepaskan sandal. Karena datang Jibril memberitahukan Nabi SAW bahwa di telapak sandalnya ada kotoran, ada najis. Maka dilepaskan. Nah, dipetik dari sini, sami'na wa ata'na. Prinsip ini pada sahabat. Tanpa bertanya-tanya dulu, menunggu-nunggu. Sebentar dulu, apa ini sebabnya Nabi melepaskan sandal? Nah, ya. Jadi, tidak benar kalau dikatakan beramal itu afdolnya kalau sudah tahu sebabnya, faktor hukumnya, illatnya, baru beramal itu afdol lah. Dalil menunjukkan ya, bersegera melaksanakan syariat. Nah, sami'na wa ta'ana itu yang afdal. Tahu atau tidak apa illatnya, apa faktor hukumnya. Nah, katakan apa sebabnya amalan ini, apa faktornya amalan ini disyariatkan. Jawab, sebabnya dikarenakan Nabi SAW memerintahkan. Sebabnya karena Nabi SAW melarang. Ketika ada seorang wanita datang bertanya ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ma balun nisa yaqdina as-shaum wa la yaqdina as-shalah. Kenapa kaum wanita diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintah mengqadha salat? Kalau haid wanita tidak berpuasa dan tidak salat. Kemudian diperintah mengqadha puasanya, tapi tidak diperintah mengqadha salatnya. Kenapa? Kok dibedakan? Nah, kata Aisyah, aharuriyatun anti? Kamu wanita haruriyah? Haruriyah itu nisbah kepada harura. Orang harura, harura itu tempat proklamasi khawarij. Di zaman khilafahnya Ali bin Abi Thalib, di sana mereka menaikkan bendera khawarij, memproklamasikan daulah Islamiah mereka. Nah, dan mengkafirkan daulah na'am Ali bin Abi Thalib. Nah, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala curiga, ini orang khawarij jangan-jangan, ini ekstrim seperti itu pertanyaannya. Kok nanya-nanya seperti itu? Nah, dan dia mengatakan, ya saya ingin tahu. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, nah, kunna nu'maru biqada'is shaum walam nu'mar biqada'is shalah. Sebabnya kenapa begitu? Karena kami dulu pada masa Nabi diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah mengqadha salat. Itu sebabnya. Hah. Nah. Begitu. Ya. Dan mereka kaum mukminin beristighfar, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami dan hanya kepadamu kami kembali. Naam, sunnah Nabi SAW mengajarkan bahwa seseorang setelah beramal menutup amalannya dengan beristighfar. Nah, setelah beramal istighfar, subhanallah. Nah, ini didikan. Orang yang beriman itu kalau beramal, yang imannya sempurna, kalau dia beramal, di samping tentunya ia bersyukur, bergembira karena telah melaksanakan amalan. Tapi, orang yang sempurna imannya itu takut amalannya tertolak. Takut ada kesalahan-kesalahan pada amalannya. Nah, buktinya Nabi SAW mengajarkan dalam sunnahnya setelah sholat wajib, nah, istighfar tiga kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Coba kita habis menunaikan sholat kok istighfar? Hah? Ini habis sholat lima waktu kok istighfar? Apa maknanya kok istighfar? Habis beramal soleh kok istighfar? Nah, itu tadi. Kita beristighfar kepada Allah SWT. Barangkali kita belum sempurna menunaikan kewajiban ini. Barangkali masih banyak kesalahan. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Intinya, setelah kita mempelajari kaidah-kaidah salafiyah ini, naam, semoga bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, memperkokoh manhaj kita, ya, memperkokoh iman kita, semakin memantapkan dan menyempurnakan langkah kita, ya, berjalan di atas naam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma waffiq. Naam, dengan demikian kami akhiri pembahasan daurah kali ini. Naam, semoga amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam.